menurut pengiran. Pengiran itu diteror. Diteror secara psikologi. Ini kan ada potongan. Nyiksa tiang yang nanti sujud, nanti nangis. Kan betul pantas terus. Tiang nanti sujud, nanti nangis. Ini dengan siksa. Kalau lah tahu terlintas bahwa jenengan sesakit itu. Jadi itu orang juga tapi gak mau pikiran. Itu khasnya mau ngalim. Waktu kali kanji Nabi perang Badar. Perang-perang Badar jelas kalah. Yang orang mungkin kalah jelas kalah. Masukannya wong kafir berang-berang Nabi kalah. Itu jelas kalah. Beliau ngaku serban. Dungu nganti nangis. Itu orang juga. Gusti, sing nyembah jenengan karek kula sak kompo ade kali sing kula nganti mati tak kompo ra ono nyembah jenengan. Lha iku nyata lho. Nganti serbane ku coba, bare tukare coba jeneng Abu Bakar. Dadi kan jeneng Abu Bakar kan nyebut malah Abu Bakar sing terkendali. Kafa kamu rasa dadi karo empun pun oleh nuntut pangeran lere ini. Dadi tengah mangane. Lah, napa ojo wancam ning aku kok kan. Gus seneng ngaji, do marakir kula do amun usir. Ampun usir. Umat elek-elek lah mas kok ngene-ngene sing gelem ngaji. Ampun napa? Aku yo kalian ngancam, ngalim koyo aku karo aku tok mamulan. Tapi itu ekspresi yang enggak dibikin-bikin. Sing mari hebat kan itu ekspresi yang enggak dibikin. Lho tenan ini kisah nyata. Kulon wanyaran nyai banget dulu dari tonggo-tonggo itu. Nak cara wong awam nggih santet. Wonten dom wonten macam-macam. Aduh. Orang kula tangi dulu ya tenang itu. Ini cerita nyata. Gus mbok jenengan golek wong tuwa wonten santet. Aku wis cangkemmu. Wong alim kok golek tonggo santet. Wong ngene pangeran ngawur ta wong alim marang-marang ya dipateni. Tonggo-tonggo iki kudu ber-ber. Wis ana ngawur. Emang aku rasa dulu ngawe mandi kok pemenang dulu bareng kamu. Terus santri ku takut haram kayak macam Bismillah, macam Bismillah kok haram. Mari dasi gede. Tapi itu ekspresi spontan khas manja. Jadi khas manja itu artinya ya nyaman saja dengan Tuhan. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin itu nggak ada lucu. Aturo kata hulu ila anak aku pantadur at ilaika waqta madad fi sholatiha rogi atan wasa jidatan bina yatik. Auto qayyidu bi anqal jahim aqdaman sa'at ilaika wa kharajat min manazil la hajata ila tama wa rafa fi malatika manan minka alaiha. Gusti saya ini tidak pernah terlintas melihat engkau menyiksa orang yang dia jalan ke masjid untuk sujud ke engkau. Mereka bangun untuk sujud ke engkau. Saya tidak pernah terlintas tentang pikiran kulon anjingan bakal di setiang sing nate sujud nate rukun. Jadi jenengan niku Bapak Mustofa niku wong wis salat dari kadang talopo dieling-eling salah ya dieling-eling rukuke. Mulane kula ngomong bolak-balik ini tak didik langsung kula ngomong. Mustofa tak mung ya gergek syukur. Kartu tuk ning swarga. Mun kok ilusensi ning swarga ning aku. Sekali rata kaya ilusensi gak mlebu. Wong-wong khusyuk, wong-wong khusyuk itu duwe kriminal separo. Mereka wong-wong khusyuk nak ndelok wong liya didelok salah tok. Sawangane salah kuwi dadekne mlebu neraka. Nak kue iman nak salah mari melebur rokok. Kue kudu iman nak solat itu marai dilebur salah salah. Kan pondok-pondok dah dawuh Nabi. Kue iman nak dulu orang wedok itu salah. Yo dawuh Nabi. Biar Nabi dawuh nak makin SMS-an itu dosa. Kue yo dawuh. Tapi juga dawuh Nabi nak makin betai marah, betai geger memertu. Kue yo jadi kafaroh ya tak sabar. Gak malas. Artinya sama-sama dewe Nabi, tapi kecenderungan wong khusyuk ditumpangi setan, sing kon ngeling-eling salah wong. Padahal wong itu dihukumi salah ya atas dasar hukumnya Nabi, makanya dilakukan itu haram, misalnya bodoh ya haram. Tapi dewe Nabi pula, nak wong sholat itu ngelebur salah, ngelebur salah. Tapi selalu pikiran wong kan ngono itu. Nak wong liya sing salah, didulak salah itu. Tapi nak gue dewe si sabden, tapi gue lakukan sholat, tiba-tiba gue itu, sebut salah. Intinya itu ya paham, Pak Gandung ya, paham ya. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin tuh wis gak bakas ngono-ngono nak. Semoga dia delok pangeran oh ya gak yang asik yang serba gampang. Gusti, ayo boten potongan. Jenengan nyiksa napa? Tiang-tiang sing nate sujud jenengan. Kuwi boten kebayang, Gusti. Paham kan? Jadi kuwi bayangno Mas yo mantan bojo ngono-ngono lah. Gusti, ayo ora kebayang piye tau derek apa kiai, Gusti. Nate pun nanti kalau di telung tahun terus. Artinya ngeten Gusti, ada masa 8 tahun kula ora dino iku mergo servise ya baik. Lho iki omongan ahas wong alim. Wong Nabi ya dawuh wa fi kulli ahadikum sedekah. Kok ngeloni bojom sedekah. Mosok kanjeng Nabi urusan kulon sedekah. Lho iku sekali salah sasaran rokok. Pasti kok bener. Bener. Bener. Ayo Bu. Iku ibu. Makanya doa ini saya pilih, karena makanya saya tuh yakin betul. Nak uang genetik Rasulullah itu begitu. Mengani darah ini saya itu saja. Lalu antar wong alim senang pengiran foto. Jadi kalau nak dungo ni. Dan bukan sekedar dungo saya sudah bercampur tentang muhi waruhi wajib saja. Jadi saya kenapa saya termasuk ulama yang ketika ulama lain kedengung ranakal, kedengung jelas-jelas, kalau kita tenang mohon. Kalau nganggu ulama syariat Rasul Mustafa mang kebenaran santri khusyuk goblok. Asik nakal lomo tapi bodik. Macam-macam. Akhirnya kan biru kape. Sing lomo bodik kok masih harus sing khusyuk Rasul Mustafa mencari pati di dua loro. Jadi kiai loro. Tapi saya dari itu serang gunung-gunungan ya. Dennis. Dan itu mewarisi saking baik, saking Kanjeng Nabi. Melani dungo nak wong mati, Kanjeng Nabi nak dungo. Wa anta akramu ya Allah min ayu aziba marroten. Kanjeng Nabi nak dungo mayat kere. Salah wong kere mati kaya rukin, Kanjeng Nabi nak dungo. Gusti, tentunya rambut ngasih kaya liwat kere, liwat pegatan. Wa anta akramu min ayu aziba marroten. Nah, ya buatan potongan jenengan, nanya kok kok hidup. Kanjeng Nabi nak dungo kan sini orang mati bentuk itu kok. Sering neror mengenai, makanya saya dibahasakan. Nabi nak dungo ya rot error. Gusti, tentunya pun kere, pun pegatan, pun rumput, gusti. Jangan ya, ayora potongan nyekso kok ping. Wa anta akram. Jenengan lebih terhormat min ayu aziba marroten. Mengarkan jinan pidere, aku nak tunggu anak mau melarat, gue pidere tiba mau suke, kayak ngapa ya Rasulullah, kok pengiran ora potongan nyekso pun tidur. Malah aku seneng nak suke bingung, terus kali rapi bingung malah gampang disiksa, kemudian pen tetap tuh bingung, pen tuh esek, pen siksa hilang ya. Nah, cari kan nyabi, wong mukmin kena musibah, kena susah. Iku dadi kafaroe. Tapi kalau romanto Pak Grut para iku gua alasan pengiran. Wes-wes Gusti. Dadi cara Kanjeng Nabi nek sugeng Gusti. Perduga marat loro Gusti amun bali. Jadi aku nak delok. Jadi Nabi itu sebenarnya hubungane gua Allah aku wes nyaman tenan. Wa anta akramu ya Allah min ayu azi baru. Di sebenarnya. Ya teman kare sapa nak sing mati dhisik kowe-kowe aku nak donga ngono Gusti ning dunya mun lara lho Gusti amun baleni lho siksaan itu. Jadi kaya biru lucu. Dan itu berangkat dari satu mahabbah, satu nyaman dengan Allah Subhanahu. Lha iku ditiru Said Ali Zainal Abidin. Nah, ngono itu kalau terus nang. Atura katusimu bena atbaqiha asma antala zatatul khalawati kita di kaladi anjalta. Jenengan ora pantes nutuki kuping nutuki ndas jenengan bombardir nganggo godone mungkar nantir. Kuping sing nate nikmati talazat di khalawati kita. Mereka itu punya telinga-telinga sing nate nyaman sekali mendengarkan ayat-ayat jenengan. Pernah nyaman sekali mendengarkan kiroah-kiroah Quran. Mosok kuping kita ngurung ana Quran dituduhi mungkar. Kalau saya tidak melihat engkau begitu ya Allah. Pengeran lucu. Jadi ini aturo kae bahasane. Ini kula wae temalene. Ama wa izzatika wa jalalika ma ashotil asma hatta sattaqat. Piye wae kuping nate ngrungokno Quran nyaman iku bukti iman Gusti. Wala asbalati uyun wa aqul ibarat hatta asfaq. Mosok bareng kuping sing nate ngrungokno ayat Quran nate nyaman mbek Quran kujurungan siksa atura katusim mubin atbagi asma atalaz zatat di kalawati kita di kaladi ansalta. Ku amane kok pangeran ku Gusti ta bocah-bocah niku nate asik derek semaan asik derek. Mosok kuping sing nate iku semah. Pokoke pangeran ku dilemno sing apik. Tapi nak kiai itu udah nggak Mustafa, mereka tak mau tobat ini. Saya dilihat bilang, aku nanggung mana musik ya asik. Kebok tu, nama apa apa pangeran buat warai orang. Ibu urusan yang mungkar nakir, sing sesuatu urusan mungkar nakir. Mana ubi mungkar nakir buat dia semua, mana biasa. Salah penyusah orang tamu tu. Ibu tahu ngaji tu orang. Pura-pura ku ngaji, si kuping tahu gua ngaji si bawa apa? Turui, iya, dalam ngaji, iya. Mulanya malaikat-malaikat itu nih cerita cerita hadis. Angker ketemu orang alim, macam mungkin angker si sangeri tetap salam sih hormat. Tak tahu aku gue terang salam orang alim. Wih, gue hebat sih tadi sih nak lagi. Jadi cara pandang terhadap Tuhan. Dan ini malah pangeran juari. Ama wa izzatika wa jalilika ma aswatil asma hatta sodakot. Wala asba'atil uyun hatta asfakot. Wala ajatil aswat ilaika bidu'a hatta tusa'ati. Wala taharrakatil alsun natiqatan bistighfariya hatta nadimat alama kana min zalaliha wa athari. Nganti tiang nangis, nganti tiang istighfar, enggak bukti getun mergi nate maksiat. Lah nek getun nganti maksiat itu bukti iman. Lho cara wong ra iman kan maksiat ra tau getun, mergo nganggep iku ora apa-apa to kan paham. Nganti getun bukti napa? iman. Mergo kita gedhon maksiat artinya kita iman, nah maksiat kudu somolane kita ged. Jare saya lanjut. Lu gedhon tok ana mung bukti iman ya, malah. Pokoke pengen apa sih ora iki. Gusti lu gedhon tok wis bukti. Lu mosok tiyang sing nate istighfar sing bukti iman, iki jenengan apa sih? Jadi tak, jadi gak ana apa humane. Allah marhamatun ngono gak. Aku lagi ini jam 10 Mas Romantos, dari yang berikutnya aku kiai. Di tengah ruang itu terkenal, aku ragu lemah itu hak, karena ragu tidak. Terus baru nak anak jenazah tapi itu, aku terkenal, jadi nak anak jenazah yang terkok. Jadi kalau nak pidato tak bareng nak lepas mayat. Di cokulongnya itu hampir nak lepas mayat, roto-roto sehingga nyambut keluar. Wah, tepaan, dan ini orang paling mandi kan, apa sanong mati, di bang mau itu hasana mulut dan tercepat, enggak gurih segini mau balik, enggak gue madun barang itu, aduk. Kalau lagi pidato ngomongnya itu, jam 10, Gus. Mungkin lepas jenazah. Putune. Ya, tapi kayak ngrungokno, jawaban ngalor ngidul mini salam tempel. Kuwi juga aku ae ngono. Nggih, Gus. Putune kula gandeng. Nggih, pokoke niki jenazah dinar sekseni jenazah muslim. Mun ngoten mawon, pokoke jenazah niki jenazah muslim, mun ngoten men titik. Nah, jenazah muslim ku layak untuk ampunane Allah. Mergi Allah niku Maha Pengampun. Ya pun ngoten mawon. Pokoke niki sowan teng Allah zat sing saged ngampuni dosa, saged bales ganjaran. Mau jenar rasa nyifati macam-macam. Aman rasa anut kiai-kiai nyifati. Engkau neng kuburan orang mukar nager tukang nyiksa. Mau mengandel kula mukar nager itu makhluk. Sesuatu pangeran tukang nyepuro. Mau mungkin mukar nager itu makhluk. Wong yono segitu kuci, yono segitu. Kesalat yang beda nih. Bagas mukar nager di atas segitu. Kesalat yang beda. Jenar nu mau rasa nyifati mukar nager rumah tenen. Mukar nager bersifati teman-teman yang makhluk. Tetap dia dengan tenen tersini pangeran pun nyifati langsung pangeran bawaan. Pengiran tukang nyepuro, pengiran nyepuro yang terus ini temukan makir agamte. Bon, mana betul nanya tentang dengan hadis yang ngerti yang jenazah diterang dengan masalah idealiwah lain-lain. Kemudian nanya tentang hadis kan gusti niki ape niki saya, semua kau kenal lain. Lain nak fair-fairan jenengan tak nanya. Nak ono mayit, mana tiang-tiang nasional keliru bakal dengan kalau ada mayit, tiang-tiang nasional diomong jasa-jasa. Nah, cara sunnah Nabi kan sebabnya mayat dikon mari la ilaha illallah, nah ini kuburan itu diantar dengan kalimat la ilaha illallah. Cara cangkem elek kok gini, Pak. Cara cangkem elek. Kok mayatnya lagi bakas plus. Artinya ketika kita ngelakon la ilaha illallah kan mayat lagi bakas plus. Ya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kok pangeran kita, pangeran kita. Yes. Mayatnya ya lagi bakas, bukan akhirnya. Jadi justru kali Nabi ngendikan kita kan ngelakon la ilaha illallah itu ya rasa bakas mayat, ya rasa bakas mungkar nakir pun. Enggak mungkin tidak kan, enggak mungkin. Mohon mau kelompok mau ngomong, enggak mungkin mungkin tak nalgin rasa tenang. Nah ini bukan apa-apa ya, untuk mengingatkan ya, betapa pentingnya husnudzan bi Allah Subhanahu. Barang pun berangkat, kalau berangkat mungkin tidak ganteng, mungkin ini gimana itu? Kau setuju bah, beda itu nih. Setuju, kalau nih boleh balik yang berapa mau nalgin mayat itu mungkin. Saya ketemu jenengan itu mantap setengah ngomong. Orang kau sebab tanggung mau kebuka, kau nanti sudah terpabar. Nah ini cerita khasnya orang alim itu mesti nyaman dengan Tuhan. Jadi kak Sayyid Ali Zainal Abidin, ini gua nak dungo, yambaan kalian pengiran. Ini cara dungo gusti rajin kan orang potongan, gusti mentalan nyiksa orang potongan. Saya tidak pernah gusti terlintas memandang jenengan dat sing purun nyiksa tiang sing nate rupo nate suci. Piawai rupo golek rahmati jenengan ya bukti iman jenengan. Istighfar nangis ya bukti ketun tentang maksiat. Ya merdi iman ya dewe jenengan nak maksiat uduh. So, melani do istighfar nangis. Kak ibu ten potongan ya gusti muntiang mau nanti ngotor sedantar jenengan siksa malin. Ibu ten potongan jenengan saya tidak pernah melihat engkau akan melakukan itu. Nah, Sayyid Ayyana Jena Abidin ngatakan ini marisi baik. Ini ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nak dungui wa anta akramu min ayu azibamar. Kadang nak tengene ulama diredak sino wa anta ghaniyun an azabi yumna. Sebenarnya wa anta ghaniyun. Dan sing kemana ngene Pak Gene? Gusti, jenengan rasane iso rumanto rasane iso rukun tetep pangeran gitu. Jenengan tetep pangeran, rasane iso lah tetep robo pangeran. Nak status kepengeranannya jenengan tetap tambahan itu, ya status kalau gusti itu tidak mendesak. Bahasa kalian, lu yang suruh kan abotan mendesak tuh gusti, tidak kebutuhannya jeneng. Jadi wa anta kalian anak dapi, yang suruh kan abotan kebutuhannya apa? Namun lakon itu gusti mesti ada jadi kebutuhan buat jenengan apa? Lakon ini. Tahu belum yang berdua wa anta kalian anak. Jadi ini, jadi tunggu ya doniran pengeran bang ini. Itu curah lucu tapi ya sudah. Jadi tapi itu kabeh dia sampai meruntuhkan syariat, nak maksiat apa pun, dan ini jangan sampai meruntuhkan syariat. Ini omongannya wong isek, wong brontok, paham gak dia? Ini tidak akan meruntuhkan apa? Syariat. Ini omongannya wong isek, wong brontok. Juga wong pacaran, mas Roman. Wong pacaran kepingin kayak duit pacaran jadi seneng. Tapi tak lagi isek, nganggu sepeda motor rapamit. Kadang nganggu duit dia agak sepele. Karena kalau pas isek tidak pakai hukum etika pada pacaran, dia nyaman saja. Pak mlebu omahe gak usah assalamualaikum langsung mlebu. Justru nak orang ngono berarti orang koyo wong liya, paham gak? Koyo wong selalu wis pacaran kan. Nganggo HP nyun sawu ge, nganggo HP ge ikhlasno pulsaane ge. Malah tersinggung. Koyo wong liya wae kan. Lho misale kowe sakrap mek kanca nganggo HP. Kulo silah ge HP-ne ge. Tapi nak nyilah kan kudu barange ra kalong. Niki pulsaane kalong. Jinan ikhlasno ge. Kira-kira tersinggung gak kanca mbok. Kan ndak ada iseknya, ndak ada menyatu. Adanya kalau lah kepingin aku mobil Mustafa Rasa Pamit, tapi rasa sedingku. Adanya kepingin aku duit Mustafa Rasa Pamit. Jadi serai sok merasa nak isek tu nama. Serai sok. Rukin barang kerana kepingin kalau misalnya orang merdini rukin sagu Rasa Pamit. Tapi serai sok. Faham? Lepas hubungannya para wali dengan pangeran betul. Macam mana? Mana jadi Abdul Qadir nak pokrok? Aku masuk mangan segol ini nanti waktu untuk izin pengiran. Fawa wala aku lu hatta kilali kul wala asrofu hatta kilali israf. Nyaman. Mana cara orang sih? Sapi kau tidak menemui mangan ngombe dari hubungannya baik dengan pengir. Sapi kau tidak melapor pak kandung nak cerita. Dari barang orang mati mati tak sali rukin mati. Sapi kau tidak tahu. Ini mau orang kuburan itu. Gusti, niki nanti ngaji pulau datang madrasah. Gak pantas yang nanti ngaji pulau peti seksa menurut mulai. Iku orang urusan pokro, dia nyaman saja, dia ini ngerti. Kan cara bahasa kasar ini, cara bahasa gaul. Kan kau sendiri yang bilang kalau orang yang mau ngaji mesti mlebu swarga. Niki wayahe jenengan nepati janji, kan berarti apa jadi omongan ngono itu ya bukti iman orang kok. Ojo kok wong Madura. Ada yang segera pak kata gini cerita anak tet segera kena umbang ambik dia ni yang sering minum dia ni gusti kalau nak selamat pergi ke diwang ambik nak barang rasa itu tenggelam dia ni untuk tiwak wakai dan tiwak wakai barang itu tol kumat nakal barang dia ni ralang kumulah tapi kumat nakal barang kumat nakal dua hasil itu digunakan mulai omai kopong barang itu mulai ni kampung tu kok no rame-rame kopung bareng pak hui kok omahku gak ada gede ya Allah kenapa urusan laut dibawa ya Allah kenapa urusan laut dibawa jadi mengira kan profesional kalau urusan laut jangan dibawa ke darat ya Allah kenapa urusan laut dibawa-bawa ke darat pengakui ya. Jadi nggak kau ni tapi kau pengirat juara ya Allah. Kenapa urusan laut di bawah-bawah? Kita kali ini laut. Nanti malaikat terus kusut. Ya sudah nanti tenggelamkan di laut. Tapi kau dia nggak gelap. Urusan laut di bawah-bawah. Sedang. Sesuai sempat nak dulu. Ya Allah macet kau nanti dulu. Kenapa di bawah-bawah kahiran? Dan itu Rasulullah memang gitu, Gusti tenggungnya kan mesti diselesaikan kan mana? Tenggungnya pun, jadi dengan bawa-bawa kan apa? Mana dungo-dungo kabeh saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku kabeh bentuknya isek, termasuk tahu kurungu tuh tentang itu. Wah antau gonion, an aldabi. Wah antau teh panjenan gonion urap butuh an aldabi mak saking nyiksa saya gitu mana? Gusti kan tidak kebutuhan jenengan nyiksa, jenengan tak mau nyiksa kan tetap Tuhan. Ya meskipun adil, jadi nanti sanjung pura tetap pengiran untuk berdua. Tapi kan dulu sisi ngono betul. Tapi intinya kalau ni aku kepengen ya, jenengan dan hubungannya biar aku nyaman indah. Minimal kalau tidak nyaman dan indah, harus ada. Kesenyataannya rano jenazah itu nak dikirim syariat Nabi kan macam la ilah. Hei, artinya kan gak bakal jenazah ni kita bakal tu. Namun bakal sobat suana hu. Ini tugas ulama. Melainkan nak cara hikam. Al-mu'min yusilu sana ala wah min ayaku nali nafsihi zakira. Wong mu'min sejati nak semuji pengenan ya semuji lali awal. Jadi misalnya Imam Ghazali nak astaghfirullah lucu banget. astagfirullah. Dene ning dosane muni astagfirullah. Tapi terusane ngene. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Itu artinya kan ora bakas dosane, Den. Gusti kula njuk sepuro jenengan-jenengan sing duwe langit bumi, sing nguasai langit bumi, syafa'at napa mawon ora iso kecuali untuk izine jenengan. Jenengan sing pirsa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum rong arep rong mburi. Wa wal aliyul azim jenengan. Dadi akhire gak iso bakas disepuro tawaran. Wah, ulama katanya mesti ngono. Saya tuh minta ini, dengan ulama itu mesti saran. Asal waras loh ulama. Mesti ada juga mikir apa ide misalnya Mas Dur Gusti. Kalau desa kalau kakak sering SMS nanti mangan ngeten-ngeten nanti bodoh ini tiang, nanti nyai ini buur, ini misor bodoh ini keliru, rapati ulama nyampe ke sawam dewe rapati apa? Jadi malaikat susut juga mikir malah rapatas dosanya. Wah, aku sama waktu makhluk, ini pati pangeran. Mulane walillahil asmaul husna fatuhu biha. Allah di asma husna. Nak dungo yang ngaku asma husna. Jadi ora bakal salah. Jadi misalnya Mas Romanto dungo antar Rahman Rahim Al Malikul Kudus mono dari malaikat sing ora terpelajar. Iki malah ora bakal dosa iku piye? Malah bakal pangeran. Mulane dari ulama hakikat bagian asiri walillahil asmaul husna fatuhu biha pangeran di asma husna. Yo nak dungo lafal asma husna la opo apa bakal ra penting. Jadi kalau nanti ini mungkin, lah tapi umum matin bareng rasufi. Asmaul Husna bin Mandi bin Desa Kudus Puro. Oh malah pagi malah. Oh lama kelas ringan. Tapi kelas berat juga boleh kan? Ya semoga yang penting Allah yang batas. Paham ya? Tapi iku kabeh ra dadi syariat. Iku omongane wong isek, wong bronto. Dadi rek paham kan? Iku omongane ya kok wau. Kowe nak ngrasak akrab ya Pak Gandung Pak Romanto nganggo sepeda ora pamit. Kang aku nyilih sepeda. Cara feke kan haram. Paham Pak Gandung cara feke nyilih sepeda itu haram. Mergo ciri utama nyilih itu barangnya ora kalong, paham. Berarti nak cara feke prosedure kang kula nyilih sepeda e nyuwun bensin kan ngono to. Iku wae cek keliru to. Nggih nyuwun bensin kan oli entah berapa kadarnya ya, Kak. Berarti nak resmi-resmi nang kang kula nyilih sepeda e nyuwun bensin. Jeleng ning sak orang nak sing cafat fanatik. Kang nyilih pulpen, pulpen di bawah silih, orang kalong, apa? Pulpen ada silih, anak apa? Yang sini, kan? Tapi omongan ini aku gila no hati. Mereka orang no rosok, mahab. Jadi omongan bener, tapi gila no hati. Mengenai kalau lagi langsung nganggut dunia ini, mertua orang pamit ini mulai. Nak pamit gila no hati, bareng ngono kok. Pamit, tapi nak gedang goreng, sih. Lu masih gila tenan, seorang mertua nyedi anak gedang goreng, terus sampai masjid. Cuman saya juga apa nggak ada tunggal. Tapi nak warisan tegal ya Pak Amir. Iki bukti isek. Terus warisan gitu gitu dalal. Lemari sel. Jadi bukti apa isek. Tapi gelutan ada dia. Nah, soal kerap hukuman Pak Amir. Kita makan gedang goreng itu Pak Amir Romanto kan juga ya aku. Terus ini omongan mangan gitu. Mas, Rom, aku mau balik mangan dulu telu. Wah, saya kan ini. Gede saya. Kena bapak ada cerita nggak dan bapak gedung ini tanya tak. Bapak itu dolan dengan kocok-kocok kiai. Ini kiai yang medit. Mimpi disukai ya gedang goreng jemblem. Bapak kok gak lucu. Karena kiai si kiai medit tu cerita bapak kancane bapak ya. Bodoh kiai ini kape wong apa tuh? Soal ini nopo-nopo lari, mungkin mau gedang goreng, kan ini harganya 500 juta. Saya kan cerita larang. Kenapa memang ini bapak nggak mau kacau ini? Mau ngepas lebu. Itu saya, gue berdua dibayar. Itu kan, lalu gue duit aja, bapak. Itu mau kayak KPU, kira-kira tidak semula itu. Terus saya ketemu ngapa-ngapa. Iya, orang merangkak kerangka gani aku, aku hormat bapak bayari. Nah, tamu udah mesti tadi legani, nanti tak kemarut. Tidak mau ini kok bakal apa-apa larang, gue cerita agung, tau. Kena bapak, kok beri, kenapa beri. Jadi memang lah cara hukum fakta ini lah sepeda motor itu gak sah karena barang yang buat sih tapi bensinnya kelo. Tapi umpama mau nganggo hukum formal kabeh dunia rusak. Mergo gak ono mahabbah, gak ono isa. Kuwi nganggo hukum formal hubungan pengiran wis kukut. Mboten kukut piye Pak Gandung? Misale sampean sedekah. Wis 10 juta lah duwe wae pengiran. Krentek sedekah iki kersane Kok kowe ngrasak ngamal-ngamal sing justru sing ngrasak ngamal wis kriminal. Sibuk sudah kono ya wae pangeran. Paham kadung ya? Kerjute ati yo kersane. Mulane jare fikam, bagaimana mungkin kamu menuntut ganjaran nek zat sing maringi kowe wis ngekeki kok malah mbok tun. Kowe iso sedekah duwe pangeran. Kerjut sedekah yo kersane. Pangeran. Bariku Gusti, males yo ngamal kula. Jare pangeran, kowe aku dhewe tak kakekno kowe malah aku mbok tun. Jare iki kamu ora waras nuntut ganjaran wong ora waras jare fikam. Lha umpama pangeran nganggo kepangeranane ora ana wong ngamal lho, tapi untungnya pangeran gak mau. Ketika kowe ngamal, dihitung ngamal. Mulane jarene hikam, apike pangeran. Ndekne senajan zat penentu segalanya. Nek ana ngamal apik kok diarani ngamal. Iki jane disebut ghafurun syakur. Pangeran zat sing tukang matur nuwun. Sajane pangeran ra perlu matur nuwun. Mulane ulama sing sufi-sufi nak duwe ya syakur zat sing gampang matur nuwun. Jenengan yo atas Gusti. Wong wae-wae jenengan ana wong ngamal kok jenengan matur nuwun. Mulane ana wong sing ifati sifat paling hebat ku syakur. Betul ya. Tapi kowe kan karo karep. Dadi pangeran apik tenan. Mulane wong wis ngekeki dhek sing matur. Jadi misalnya aku ngasih duit Mustafa, kok itu duit 10 juta? Ternuan tapi apa? Lu, yang mari ini jenengan ngamal lah pengiran, Pak Gondong. Jenengan isal kaji ya duit pengiran. Baru aku pengiran temuni matur. Ternuan ya, dong, kok isal gelem kaji. Ya lucu tuh pengiran. Mana dari yang orang hikam. Betapa syukurnya Allah. Mana pengiran apa? Syukur. Dan sengaja syukur ya, kayak matur nunggu nih. Wong duit-duit pengiran, ada amal wong. Ya yang matur nuwun kok waras gelem ngamal. Dal kene njuk ngamal gas yo masalah. Wong nak mbok itu, pancen umat kudu dilatih ngamal. Nek ora dilatih ngamal piye? Delok biskop yo duwe, demenan yo duwe, maksiat yo duwe. Umpama umat ora dilatih ngamal, kabeh duwe iku ning barang maksiat, ya to. Nah, kene nek wong ora ning mondok biskop, bari ku cedeng opo duwe? Barang-barang maksiat yo opo? Mulane kan Nabi kadang disarekan nang pengenan paling ngabe itu kadang kan Nabi dikongkon jaluk duwe. Iku rupa-rupa ini zakat, tapi sudah sedekah. Ben tutoh yiruhum mati zakihim, biar. Ben jadi suci. Mereka menuruti nafsu. Uang mesti duwe kan, tak itu. Lu masih ya, tutoh nafsu. Aksesoris mobil, tidak orang juta. Tapi ini bang, mesti terung atas lu, kita umati. Padahal mobil dia tidak orang juta, orang lengkap. Nah, mesti tidak orang atas lu, tangan lu cukup. Lah umpama pangeran model mono arumat hubungane kita mek pangeran apa? Mane hikam pinter tenan. Dadi sifat syakur selama ini kan gak populer Pak Gandeng. Iku sifat hebat. Sifat syakur iku nasi pelek. Dadi ora terkenal, paling terkenal kan ya Wahab ya Rozak lho. Ya sifat paling terkenal ya Rozak ya Wahab. Padahal nak pangeran ya Wahab dat tukang pemberi justru iku aneh wong wis nyekeh iki kok ngitung ngamale. Di misale dene kowe nyai 10 tahun. Nyabari kumpul mertua dihitung ganjaran. Nyabari dibodohi wong ning dhuwur dihitung ganjaran. Wis ngono kok pangeran, "Dul, iki ganjaran 6 ngempet, ganjaran 6 sabar." Lho padahal pengen sing maringi sabar yo. Iku hebat pangeran. Wong ngekeki kok matur. Kira-kira mustahil iki 10 juta. Ternuwun wis mbok tampa. Malah pangeran sing matur. Mulane jarene ulama aku iku isin tuh ngombe pangeran jalu-jalu. Kok ora isin fiungne sing ngekeki kok malah tak jalu iki teku ning ndi. Mulane jare ulama-ulama sufi, aku ngamal kok njaluk swarga ta wedi neraka. Atuh ora dadi wong aku. Cek nang meneh teko tak konci. Mari ngisi itu pengiran kita kita jalu. Mulane jare wong sufi, nek aku njaluk pengiran yang mau butuh aku ku kawula, butuh perlindungan zat sing luwe aku. Mulane fa du'a waqti hali dari nun di fifth core aku do mangan dijaluk bukti aku butuh pengiran. Jadi dulu mau bukti nana aku butuh jenengan ini ada. Alhamdulillah, dungo-dungo sing tersarikan teng mriki niku dungo-dungo. Jadi kula nyuwun jenengan sedanten hubungan mbek Allah memang kita tetap nganggo aturan syariat. Tapi aturan syariat yang tidak membunuh isek. Paham Pak Gede? Tidak membunuh isek, bunuh bronto. Tapi juga diwale, isek ya aja bunuh napa? Syariat. Wis pokoke padha mlakuni. Padha mlakuni. Naruhen ya milih isek tok. Isek ngene wae. Dadi misale kowe duwe 10 juta, tak nggo ra pamit. Bukti maaf. Masalahnya sih tinggur awak nak. Jadi aku apa yang ngono ke? Apa yang ngono? Jadi kau suka-suka lah. Mobil loro, wae bujo. Kau orang suka-suka rak mobil loro bakal tu. Bujo ni dua-dua sih lah. Bareng sih wae lanang rusak. Terus minta buat bujo ni sih wae itu ngantar nganggu wae sih itu. Kau siapa? Di kau apa? Masalahnya kau ibu bujo kan kayak isom ngono. Kayak isom. Terus. Kau kota-kota nak. ATM mentek atau hilang, Pak. Malu Pak, saya ATM saya di mana? Ya pakai milik saya saja kan, matematik. Yang kau kan kayak jauh. Ya Allah hubungannya para nabi dengan pangeran ngoten. Mulane Nabi Isa itu intu azibum fa innahum ibadu. Tiang-tiang sing salah jenengan siksa iki kula ge boten deret-deret dari awal kan itu hamba jenengan ngapain tanya saya. Tadi kemana jadi Nabi Isa jenengan siksa di urusan jenengan wong kawulan jenengan sepura ge jenengan tukang ipura. Nabi Ibrahim ge ngoten. Bertakok iki pihim cara kowe. Sampe lek dikawu lek jangan takok. Jadi bisa ulama hubungan dengan pengiran nyaman. Saya ini uang dosa syariat kabeh. Kau ngotong nunggu di suwek sawung itu. Pengiran buat warai. Dan pengiran itu ngaku jadi pengiran buat suwe malah buat ulang pun. Faham ini buat ngaji dikit hataman ini. Kalau ini menghentikan yang tenang mungkin ke tujuan itu. Just sampai hubungannya dengan jenengan kilangan kadar mahab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atur kata kulil anak kita aku pentador roat ilaika wa atamadat fi sholat iha roki atau wasa jidat dan benyatik auto kau itu diangkali jahim akdaman saat ilaika khurujat min mana jilala hajat ila toma orba fi malatik manan minka alika ya sayyidi atur katusimmu bena adbagia asma antala zadat di halawati kita dikallazi ansalta autat misa bil ama fi zulami mahawiha absoron fakat ilaika khofan nadikoba fazan wahisan Ama wa izzatika wa jalalika ma aswadil asma hatta sattaqat wa la asfadil wa kubra hatta asfaqat. Wa la ajjatil aswad ilaika bidu'a hatta khusya'at wa la taharrakatil al-sunnati kotan bistighfariya hatta najimat ala makana min zalaliha wa asariha. Faya man akramana bitasdik ala kiki amalina min syawahidah. Ayyidna ya Allah ya Rabbi biha jisa'ah asyarifah al-mubarak al-mu'adzuma inda khutmil Qur'anil azim bil ismati wa taufiq. Allahumma ya ilahana ya Allah fi hadis sa'ati syarifatin barokah inda khutmil Qur'anil azim bil ismati wa taufiq ilahana salli ala hadibika Muhammad wa ala khalidika Ibrahim anajika Musa Sufiyin wa salli alihim wa alikhwanin abdi al-muslim wa khfir lana li afain wa li dawil hukuki alina wa li man lahu haqqun alina wa man ajruhadal khaira fi hadis sa'ati wa li jamin mu'minin al-minat wal muslimin al-muslim al-hayai min malambat ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين I think to pertain terus aktivitasnya monggo niki sing liyane bak siang kalian masrum kan pertain monggo ini